yang gimis mulai sore tadi. Seperti, oh ya, saya mau ingetin, oh, untuk yang belum tercantum di WA Mas Alam, khusus untuk mujizat huruf Al-Quran, nanti bisa didaftarkan nomor HP-nya. Dan grup WA ini bukan untuk membahas copy paste, tapi khusus untuk tanya jawab seputar apa yang dipelajari di Borobudur ini, masalah itu. Apa nanti mungkin tugas atau apa yang harus dipelajari sebelum kita pertemuan. Jadi kita punya grup sendiri, dan nanti misalkan ada yang melebihi itu, misalkan memasukkan lain, ya kita mungkin tegur pelan-pelan agar untuk tetap kembali ke kesepakatan awal bahwa grup mujizat huruf Al-Quran untuk pembahasan ini bukan untuk lainnya. Sebelum kita mulai materi inti, untuk malam ini mungkin kita akan mengenal huruf lam dan huruf hak tali. Kenapa ini saya dahulukan? Karena rukun iman yang pertama itu adalah mengenai Allah. Jadi sudah sepatutnya pada saat pelajaran pertama ini, karena dulu sudah ada alif, kita tambahi untuk huruf lam dan hak tali. Saya nyebutnya hak tali, hak yang seperti tali itu. Kan itu nanti akan terbentuk kata ilah dan kata Allah. Lalu huruf lam nanti juga akan menyusun bentuk kata Islam, salam. Jadi di sini nanti berlanjut, dan ini juga untuk membuktikan konsistensi bahwa apa yang kita pelajari secara metodologis sudah terakui di situ. Jadi konsistensinya sudah teruji. Dan seperti yang dijelaskan semula, sebelum kita memulai ke inti, saya akan ulang-ulang agar untuk pembukanya, ini juga dari Allah bagaimana untuk mempelajari Al-Quran, yaitu jangan kita tergesa-gesa dalam mempelajari Al-Quran, menunggu semuanya dikomplitkan. Jika itu ada kesulitan, diharapkan kita kembali kepada Allah untuk minta tambahan ilmu. Ini tuntunan, dan di sini juga ada dituntut adanya kemauan yang kuat. Karena ini sudah terjadi dulu kepada bapak kita, yang pertama Adam. Tapi akhirnya Adam alaihissalam lupa karena tidak adanya kemauan yang kuat. Ini Al-Quran. Jadi ini adalah sebagai pedoman kita agar mempermudah kita dalam mempelajari Al-Quran. Dan ini juga Al-Quran memang diulang-ulang untuk yang penting-penting agar kita selalu ingat. Juga kalau begitu kita mempelajari masalah Al-Quran, maka diharapkan kita semuanya untuk diminggirkan dulu, kita fokus, mendengarkan Al-Quran baik-baik, memperhatikan, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Jadi, how to learn Al-Quran, kemauan kuat, fokus, tidak tergesa-gesa, kita mengejar kualitas, bukan kuantitas, pengulangan untuk daya ingat, perhatian itu untuk mendapatkan rahmat, dan jangan khawatir, Al-Quran sudah dimudahkan agar kita bisa mendapatkan hikmah. Dan ini contoh salah satu agar kita tidak terlalu gesa-gesa, sampaikan walaupun satu ayat, lebih baik kita mengerti satu ayat, komplit mengerti. Dan ini pembagian jatahnya agar kita tidak termasuk bid'ah atau kita masuk ke bidang sains, kita masuk ke bidang ilmu. Jadi Rasulullah sudah menyempurnakan akhlak, jadi apapun yang kita pelajari nanti sebaiknya dilandasi oleh akhlak Rasulullah. Sehingga dengan kita mempunyai ilmu, kita bisa sebagai penerus Nabi. Kalau Rasulullah sebagai penyempurna akhlak, itu sudah tidak perlu dibahas lagi. Tetapi kita membahas keilmuan, berarti kita sebagai penerus Nabi, pintu sangat terbuka lebar. Dan akan saya bahas sedikit, 5 menit lagi, untuk bagaimana derajat ilmu itu jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Ingat, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah ini, untuk menyenangkan kita, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ilmuwan. Tapi jangan diterusin, oh berarti yang lainnya gak punya takut. Kita gak perlu membahas itu, tetapi Al-Quran hanya membahas, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ilmuwan, ulama. Otomatis di sini adalah ilmuwan yang dilandasi oleh akhlak Rasulullah. Dan banyak perumpamaan di dalam Al-Quran dibuat untuk manusia, tetapi juga Al-Quran menegaskan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang diberi ilmu. Dari sini kita bisa review bagaimana kondisi Al-Quran saat ini. Dan di kami, berarti itu menunjukkan kapasitas keilmuan umat Islam sendiri sangat-sangat kurang. Karena selama ini kita hanya berkonsentrasi ke masalah akidah, yang masalah itu-itu saja, kita lupa sebagai penerus Nabi untuk mengembangkan keilmuan kita. Dan ini sebenarnya Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata, berarti real. Di sini nggak ada magic, nggak ada mistik, nggak ada apa-apa. Semuanya real. Tentunya tidak ada orang-orang yang berilmu. Jadi semua di dalam Al-Quran bisa dimengerti asal ilmu kita mencukupi. Dan ini sesungguhnya ilmuwan adalah pewaris para nabi. Tapi ingat, yang diwarisi ternyata bukan emas atau dinar dirham, tetapi adalah Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang mengambilnya, berarti ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jadi di sini enaknya kita nggak banyak persaingan, karena semua orang dilenakan untuk berebut dinar dan dirham. Yang berebut untuk masalah Quran dan hadis sedikit sekali, jadi kemungkinan kita mendapatkan bagian cukup besar itu terbuka lebar. Dan ingat, apa-apa itu terlaknat kecuali zikir kepada Allah dan orang yang sedang belajar. Inilah kenapa ini saya sebut, ini untuk semangat kita agar kita tidak putus asa dalam meraih keilmuan. Dan dengan ilmu itu kita bisa memajukan agama kita, selain juga untuk memajukan diri kita sendiri. Dan ini enaknya orang yang mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Terlalu banyak pujian bagi orang yang ingin menuntut ilmu di Al-Quran. Tetapi sungguh sangat mengherankan kenapa keilmuan di dunia Islam sendiri sempat macet. Dan ini juga keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah sangat jauh. Kalau bulan sudah keluar, bintang-bintang langsung redup. Dan ini Rasulullah lebih suka kepada orang yang berilmu daripada keutamaan ibadah. Ini harap dipahami bahwa keutamaan ilmu lebih disukai Rasulullah daripada keutamaan ibadah. Karena dengan orang pandai, agama akan cepat untuk percepatan kemajuan. Tapi kalau diisi hanya ahli ibadah, sampai kapanpun akan tetap seperti itu saja. Tetapi ingat, setelah kita ada kelebihan ilmu, Rasulullah menyarankan untuk tetap bersikap sederhana. Seperti tadi. Dan ada yang lebih ekstrim lagi, kalau ada 1000 orang ahli ibadah meninggal, pesannya Rasulullah, biarkan saja. Tapi begitu ada 1 ilmuwan yang meninggal, Islam menangis. Dan diteruskan Rasulullah, jika ada perkataanku yang menyakitkan hambaku, itu adalah sebagai rahmat. Jadi diharapkan dengan perkataan ini, orang tersinggung. Dengan tersinggung, akhirnya orang mau mencari ilmu, dan itulah rahmat dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi tinta dari ulama jika ditimbang nanti di akhirat itu jauh lebih berat daripada darah para syuhada. Berarti di sini Islam sangat menjunjung sekali bagaimana perjuangan melalui ilmu pengetahuan. Tapi ingat, berjuang di ilmu pengetahuan memang jauh lebih susah. Di situ dibutuhkan kemauan yang kuat dan tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh gerasa gerusu, semua harus metodologis. Untuk huruf alif, saya pikir dulu sudah. Sekarang kita masuk ke huruf lam. Di sini memang untuk huruf lam ini dituntut kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Karena selama saya untuk searching, untuk mencari makna huruf lam itu sendiri, saya mencari di dalam bahasa Indonesia, tidak ketemu yang mewakili apa yang ada di dalam otak saya. Lalu akhirnya ketemu di dalam bahasa Inggris yang cukup mewakili makna, walaupun bukan saya, tapi itu sebagian besar, yaitu kata present itu. Di sini nanti kalau kita memperdalam, kita bisa buka Google, terjemah, klik present, nanti nominanya apa, verbanya apa ketemu, atau kita klik Merriam-Webster, kita klik di situ, atau kalau punya kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, itu juga bisa untuk, jadi memang Al-Quran dimudahkan, semacam itu. Oh ya, saya ingat saya pinjam buku itu. Sebelum menghidup ke huruf lam, saya balik sedikit ke alif, yaitu masalah huruf al ya. Karena ini penting. Di depan itu huruf al. Kalau nggak dibuka nggak apa, saya sudah terangkan di sini. Huruf al itu dalam kaidah bahasa Inggris sama dengan the atau yang dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau ada the, itu berarti antara yang berbicara dengan yang diajak berbicara tujuannya sama. Misalnya kita ngomong king. Kalau kita hanya ngomong king, kita nggak tahu raja yang mana. Tetapi kalau sudah ada the king, berarti di situ ada kesepakatan kita sudah harus membicarakan raja yang mana yang kita bicarakan. Begitu juga secara nahwu shorof, gramatikal bahasa Arab, yang namanya al itu adalah itu tadi kata-kata apa ini? Kata definitif ya. Jadi itu bisa diartikan yang atau the dalam bahasa Inggris. Juga karena di situ kata al itu ada alif dan lam. Dan di dalam Al-Quran ada kira-kira 1.500 sampai 1.600 bentuk kata yang di depannya ada al. Sebenarnya itu petunjuk dari Al-Quran, itu yang harus dipelajari dulu. Alif itu pertama, lam itu ditujukan nilai-nilai. Jadi itu adalah nilai-nilai pertama yang harus kita pelajari nanti. Kita ambil kata-kata yang ada depannya definitif al, itu karena sudah disusun itu asal kata. Itu nanti baru berkembang kepada kata-kata yang tidak ada al di depannya. Itu langsung dari 1.600 berkembang hampir menjadi 16.000 atau 17.000. Di situ berarti kita sudah masuk ke sorof ya dalam bahasa Arab. Dalam pengertian makna huruf, lam adalah present. Present bisa bermakna sekarang. Present juga bisa bermakna hadiah. Biasanya kalau kita lihat di iklan-iklan TV, presented by, dipersembahkan oleh. Nah, itu sebenarnya makna dari kata present. Nah ini, kalau kita kupas, present itu bisa berarti persembahan. Ada di buku ini kalau nggak salah. Saya hanya mengulas, jadi agar kita influence ya, bisa masuk. Nanti akhirnya kita belajar untuk menggunakan kata lam ini dan kata hak tali. sehingga kita nanti bisa masuk ke kata ilah dan kata Allah. Sehingga kita nanti juga akan belajar teknologi di balik kata Allah itu sendiri. Ada persembahan, ada hadiah, hadir. Ini sebenarnya saya enggak mengarang, ini saya hanya ambil dari kamus. Jadi ini memang sudah ditentukan dari sananya bahwa makna kata present di dalam bahasa Inggris kalau di Indonesia kan itu ada banyak-banyak makna. Jadi ini bukan kemauan saya. Ini sudah memang dari aslinya bentuk kata present itu bisa diartikan semacam ini. Jadi hadiah, persembahan, hadir, publikasi, pengolahan kata, mewakili atau sekarang. Nah coba, sekarang kalau kita masukkan kata ini ke dalam kata Islam. Islam itu berasal dari kata salam. Karena ada tambahan alif, alif berarti paling, nomor satu. Berarti kalau salam itu diartikan selamat, Islam berarti bermakna paling selamat. Kalau nausoro, kalau ada alif, biasanya fi'il amr, kata perintah. Berarti menyelamatkan, atau diselamatkan, atau apapun. Tapi kalau kita masuk ke nausoro, kadang-kadang nggak cocok kalau semua dianggap fi'il amr. Di Islam berarti kita harus memberi ke orang lain. Kita harus juga menghadiahkan orang lain. Kita harus hadir setiap saat. Di Islam kita juga harus mempublikasikan kita. Di Islam kita harus pintar mengolah kata. Jangan beromong yang kasar. Kalau nggak bisa ngomong baik, sebaiknya diam. Rasulullah suka memberi hadiah kepada siapapun. Pulang ke rumah pasti menghadiahi kepada istrinya. Tapi maaf saya sendiri sering lupa, ada istrinya di sini. Nah ini Rasulullah memberi contoh. Karena di Islam itu semacam ini. Kata Rasulullah, kalau kita nggak punya apa-apa, batu pun bisa dibuat untuk menyenangkan hati. Istilahnya kita ngambil batu, kita buat hadiah. Itu kalau terpaksa sekali. Di Islam kita hadir, di Islam kita juga harus mewakili. Dan present itu bermakna sekarang. Berarti di Islam kita dilarang menunda-nunda. Ntar besok. Fa'idha farota panso. Apa yang kita bisa kerjakan sekarang, kerjakan. Nah ini kita sudah masuk ke makna kata present. Sekarang kita pecah lagi makna kata present. Persembahan. Berarti persembahan itu sesuatu yang ditujukan kepada sesuatu. Dari sini ada pergantian kata ganti milik. Karena kita sudah berikan, juga ditujukan berarti bisa juga merupakan arahan. Ini kita cuma permainan bahasa ya. Bagi yang mengerti bahasa, senang linguistik, senang masalah semantik, mungkin ini. Tapi memang di sini Al-Quran mengajak kita cerdas untuk selalu mengembangkan. Mungkin kalau di dalam matematika dari persamaan biasa kita dituntut untuk ini juga present hadiah sesuatu yang bernilai, nilai-nilai anugerah pemberian berarti bisa award, confer, gift, prize. Present itu berarti hadir, ada. Berarti eksistensi kita juga harus diakui. Present juga berarti publikasi, perkenalan. Present juga bisa pengolahan kata, bagaimana mengolah sebuah penyajian fakta sehingga bisa mudah dimengerti. Present juga bisa mewakili, berperan, bertindak sebagai wali. Dan present juga berarti sekarang atau saat ini. Present kalau kita perluas, bisa presentable, represent, atau presentation. Disinilah Islam, Al-Quran, mengajak kita kenapa pondok-pondok sekarang mau nggak mau harus menggunakan dua bahasa. Satu, kalau bahasa Indonesia mungkin sebagai bahasa itu sudah nggak perlu diajarkan lagi, tetapi bahasa Inggris dan bahasa Arab merupakan satu kesatuan karena itu memang bisa untuk komparasi pelatihan. perlu istirahat dulu atau langsung kepada hak tali? Langsung. Ini huruf H. Saya menyebutnya ini, saya punya istilah sendiri, hak tali ya, untuk membedakan antara huruf jim, H, ho yang bentuknya seperti perahu, agar kita terlepas dari itu. Jadi pada waktu saya pertama kali mencari makna huruf ini, terus terang agak sedikit pening juga, tapi itu tadi ayat yang di atas tadi, karena itu merupakan prosedur, maka saya balik kepada Allah. Ternyata saya diperlihatkan Allah bentuk semacam ini. Makanya waktu itu langsung saya nyebutnya hak kali. Inspirasi saya diperlihatkan Allah dengan bentuk ikatan tali semacam ini. Kebetulan waktu itu juga saya dengan satu kantor dengan orang Jerman, dia pintar untuk kapal atau apa, sehingga pada waktu dia tali temali untuk bagaimana untuk kapal atau apa, di situ saya baru tergugah. Dan dari sini akhirnya saya bisa mengembangkan. Nah ini saya langsung tertawa sambil menangis begitu mengetahui makna huruf ini. Dan saya belum menyadari betapa cantik, betapa indah dan halusnya Allah dalam mengkodekan ilmu pengetahuan. Dan di sini juga berarti kenapa huruf Arab ini dibentuk semacam ini, itu semuanya nggak ngawur ya. Sampai bentuknya, bunyinya, itu semuanya ada maknanya. Jadi kalau kita nanti lanjutan, kenapa ada bunyinya alif, kenapa bunyinya lam, kenapa ini kaf, itu nanti bisa dibongkar. Kalau Bapak adik-adik sudah hafal makna tiap huruf. Dan yang paling terakhir nanti kita bahas adalah lam alif. Lam sudah ada, alif sudah ada. Kenapa kita nggak pernah bertanya kepada Allah, kenapa harus diciptakan huruf lam alif? Ternyata ini adalah huruf yang paling sulit, selain kata ya itu sendiri. Tapi memang ya yang kita bisa bongkar itu kehidupan. Lam alif itu nanti kita lari kepada relativitas. Anomali, relativitas, filsafat, itu semuanya ada di lam alif. Tetapi ingat, sebelum kita masuk ke lam alif, sebaiknya kita hafal dulu huruf lam, dan kita harus hafal dulu huruf alif. Karena di situ nisbi ya, relatif itu berarti kita harus benar-benar dipacu otak kita untuk pantum, untuk apa yang lain dengan aturan yang ada. Misalkan nggak pernah terpikir bagi kita, kenapa air itu pada waktu di atas 4 derajat, dia cair dan volumenya membesar. Begitu 4 derajat sampai mendekati nggak sampai 0, dia beku dan volumenya menyusut. Nanti 0 dia malah cair. Di bawah itu beku lagi, menyusut lagi dan cair. Ternyata inilah kasih sayangnya Allah. Jika air tidak dibuat anomali, tidak akan pernah ada kehidupan di muka bumi. Karena apa? Begitu musim dingin tiba, mulai permukaan sampai dasar akan beku semua. Tetapi dengan adanya anomali, adanya lam alif, begitu atas beku, bawahnya akhirnya cair. Nggak akan beku semuanya. Sehingga ikan-ikan atau apapun masih bisa tetap hidup di bawahnya. Tetapi tanpa anomali, laut akan beku sampai ke dasar. Disinilah. Dan sampai sekarang ilmuwan tidak bisa atau belum menemukan kenapa air bisa bersikap semacam itu. Juga hidrogen, ada anomali. Biasanya kalau air kita masukkan ke dalam gelas, itu tetap aja berbentuk cairan seperti gelas, itu ilmu fisika Newton. Tetapi kita masuk ke kuantum, kita masuk ke relativitas, hidrogen kita masukkan ke dalam gelas, dengan suhu kita turunkan, ternyata hidrogen itu naik ke gelas, lalu dia merambat, lalu dia turun lagi. Inilah ilmu pengetahuan. Dan itulah lam alif. Bagi yang senang filsafat, kita nanti juga bisa masuk ke situ. Dan kita balik sekarang ke huruf A, tali ini. Dari sini akhirnya saya memaknai huruf A adalah bermakna ikat. Ikat, ini mengikat. Saya luaskan lagi. Simpul tali, mengikat. Berarti di sini sesuatu yang mengikat, sesuatu yang bisa menguasai. Sesuatu yang mengikat, menguasai, berarti dia memberi dan juga bisa melarang atau menjadikan terhadap sesuatu. Ikat, mengikat, menguasai, kuasa, menguasai, berkuasa. Ini hanya permainan semantik bahasa saja. Persamaan bahasa. Karena memang di Islam kita harus pintar-pintar, kalau kita nanti belajar Iqra pun kita akan belajar aljabar, persamaan. Jadi disinilah kita dituntut kecerdasan kita untuk bagaimana memanage sebuah kata. Kelihatannya ini nanti simpel, tapi ternyata kalau kita bahas dari hanya kata ikat dan tali, kita masuk ke dalam ilmu yang sungguh-sungguh. Luar biasa berat, dan ini nanti untuk lanjutan interferensi antara hak dan tali. Inilah. Ternyata yang namanya tali, kalau kita perluas dengan ilmu pengetahuan, dan di sini ada yang termasuk ilmuwan sebagai penerus para nabi. Jadi tugasnya dia adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Ikat, mengikat, kuasa berarti subjek, memberi, melarang, mengatur tadi. Ikat juga berarti daya ikat, daya tarik, daya mengikat, bagaimana untuk menyatukan sesuatu. Lalu kita masuk ke fisika. Sebenarnya tidak hanya ini ya, tapi saya masukkan ke fisika ini agar saya tidak perlu untuk mengadakan percobaan ulang. Ini untuk menghemat biaya riset. Karena untuk riset di dalam keilmuan itu juga sesuatu yang sungguh-sungguh. Ya, menghabiskan dana dan juga pemikiran. Dari gulungan tali ternyata kita nanti akan menjadi koil. Dari koil menjadi elektromagnetik. Dari elektromagnetik itu menjadi magnet, daya tarik, motor. Dari motor bisa jadi menjadi EMP, levitation atau apapun. Dan ingat, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sehingga kita nanti akhirnya paham dengan belajar hal tersebut, bagaimana si Allah cum, mati, langsung mati. Dan ternyata itu pun sudah bisa dilakukan oleh pihak barat dengan mengadopsi makna kata Allah ini. Ini adalah dan itu Western Jogja. Nah ini untuk gulungan ini ya, atau kita nanti bahas untuk nah ini kalau kita kembangkan kata ikat juga di dalam kamus bahasa Indonesia KKBI bisa dikembangkan lagi, jadi kita enggak perlu takut, semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak yang kita bisa gali dari sebuah kata di dalam Al-Quran. Dari gulungan tali, koil, apa yang bisa kita pelajari? Nah, ini makna koil. Bagaimana untuk menggulung sesuatu menjadi ini, dari transisi atau apa, ini yang saya ambil dari Webster. Gulungan, gelung, belitan, lingkaran, ini semua permainan kata. Dan akhirnya kita masuk ke fisika, yaitu koil itu sendiri. Tapi ingat, kalau yang tadi kita ngomong tali dari tali biasa, ini sudah mulai tali dari tembaga. Ternyata apa yang bisa kita peroleh dari tali. Nah ini koil juga, gulungan plak ini juga namanya coil. Kalau kita nanti membaca spring atau pegas, itu juga namanya coil. Kalau kita melihat radiator, di situ juga ada coil. Lilitan. Oh iya. Ini bapak komandan kita ini ketua asli dulu, listrik. Jadi sudah pasti apa. Ini juga coil. Dan bagi yang senang elektro, ini adalah juga coil. Ini kelas berat, coil lagi. Transformator jauh lebih besar. Ingat, ini kita baru belajar huruf. Belum kata. Jadi ilmu yang kita anggap berat, ternyata di Al-Quran baru level huruf. Kita bisa bayangkan kalau ini masuk ke sebuah kata, lalu kita masuk ke ayat. Lalu kita masuk kepada perintahnya Rasulullah. Amalkan walaupun satu ayat. Satu ayat ini jadi berapa kata. Jadi itu kalau jumlah bisa sampai puluhan huruf. Dan probabilitas yang terjadi. Dan dari koil gulungan, kita nanti bisa masuk ke microwave. Bagi yang suka eksperimentingnya tinggi, ada Tesla. Ini juga gulungan koil. Gulungan. Baru belajar satu huruf. Ini ilmu yang luar biasa, orang yang bisa untuk keseimbangan. Dan dari huruf, dari gulungan tali, ternyata kita juga bisa bikin fork atau pengecoran. Ternyata logam, kalau dililit dengan daya magnetik, dia akan membara dan lama-lama leleh. Jadi kita sudah paham bagaimana kalau huruf ini kita masukkan ke dalam kata Allah. Ini dari gulungan. Dan kita nanti juga bisa tes apakah memang benar sifat-sifat Allah yang kita kenal bisa kita terangkan melalui fisika. Juga dengan magnet. Ini kalau kita mempelajari masalah magnetik. Dari gulungan tali tadi, solenoid. Ingat, kaidah tangan kanan. Jadi kalau kita mempelajari masalah magnetik, masalah apapun yang dipakai kaidah tangan kanan, bukan tangan kiri. Dan akhirnya ini juga menjawab pertanyaan Pak Rodoli, kenapa semesta itu berputar dari kanan ke kiri? Ternyata yang dipakai itu kaidah tangan kanan. Jadi kalau arus ke atas, medan magnet pasti menuju ke kanan ke kiri. Ini sebuah ilmu. Dan karena Allah itu konsisten, semua yang menurut hukumnya Allah pasti mengikuti kaidah tangan kanan. Arah ke atas, arus ke. Jadi enggak ada kalau kaidah tangan kiri baru terbalik. Jadi Pak Rodowi, kalau kita diajari tawaf di Mekah itu ilmu tingkat tinggi. Dilakukan Ibrahim berapa ratus ribu tahun yang lalu. Kenapa muternya harus kanan ke kiri? Ternyata itu mengikuti kaidah ilmu magnetik abad 21. Ternyata apa yang diajarkan oleh Allah berapa ribu tahun yang lalu tidak menyimpang dengan kaidah ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Dan ini sebuah tantangan juga, cari di kitab lain yang berani setiap kata di kitab tersebut bisa menerangkan kata yang disusun oleh hurufnya. Ternyata hanya satu-satunya adalah bahasa Al-Quran. Tapi ingat, huruf ini hanya untuk dipakai di Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan di dalam bahasa Arab saat ini. Karena bahasa Arab saat ini sudah banyak slangnya, sudah terpengaruh dengan bahasa yang lain. Tetapi Al-Quran bahasanya terjaga, mulai 1600 tahun yang lalu sampai sekarang katanya ya itu-itu saja. Dan hadis, karena hadis menggunakan bahasa Arab lama. Jadi tidak terpengaruh oleh bahasa Arab yang sekarang. Tapi kalau ini dicoba dengan bahasa Arab yang sekarang mungkin cocok, tetapi mungkin hanya sekitar 60%. Tetapi kalau dicoba dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, atau bahasa apa, mungkin matchingnya sekitar 30-35%. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu menginfiltrasi bahasa-bahasa yang lainnya. Ini kita balik, dengan kita mengetahui magnet, selenoid, bagaimana kita buat dari kumparan, akhirnya kita mengerti sifat dari magnet. Jadi kita tahu hukumnya magnet. Kalau magnet ketemu dengan pol yang sama, maaf, kutub yang sama, dia akan tolak menolak. Dan begitu dia ketemu dengan kutub yang berbeda, dia akan tarik menarik. Ini dasar dari magnet, baik selenoid maupun magnet batang, magnet. Dan ini adalah ilmu pecahan bagaimana kalau kita nanti mempelajari elektromagnetik. Satu huruf. Disinilah akhirnya untuk membantu kita, keimanan kita terhadap Al-Quran jauh lebih mantap lagi, bahwa kitab yang selama ini kita percayai ternyata jauh lebih luar biasa dari apa yang bisa kita bayangkan saat ini. Dan ilmu pengetahuan selalu berkembang, sehingga ilmu ini juga berkembang. Nanti ada bioelektricity, biomi elektrik, mengenai kita ini sebenarnya elektrolit, ada listrik, ada magnet di dalam tubuh kita. Dan itu nanti juga tahu. Lalu ilmu lainnya mengenai ya, kalau kita perdalam adalah levitation. Nanti kita tahu levitation itu adalah mengenai magnetik, bagaimana sesuatu bisa mengambang. Dan yang terakhir adalah electromagnetic pulse, yaitu bom magnet. Sehingga di situ bisa dibuat persenjataan dan itu bisa dicoba. Sekali bom itu diturunkan, seluruh elektronik mati. Nah sekarang, kalau kita sudah mengetahui makna dari huruf alif, lam, dan hatali itu sendiri, sekarang saatnya kita untuk mengetes, kemampuan kita dalam data dari filenya. Ah ini kita break dulu, monggo Pak Muraman lalu lanjut Pak. Nanya filenya. Lanjut Pak Muraman tadi. Ini kita lari kepada langsung kata yang harus kita kenal begitu kita membuka Al-Quran adalah kata ini. Kata ini kalau harokatnya dihilangkan menjadi ini. Nah, sekarang tantangan kita. Kita tadi sudah tahu huruf alif, huruf lam, dan hak tali. Harusnya kita sudah bisa meramu kenapa Tuhan kita senang dipanggil dengan nama Allah. Tetapi sebelum masuk ke sini, ada baiknya selain kata Allah yang dibentuk, bisa dibentuk dengan kata huruf alif, lam, dan ha, adalah kata ilah. Kata ilah yang bermakna Tuhan. Nah, selama ini kita sering menyebut Tuhan, Tuhan, Allah, ilah. Sebenarnya apa sih maksud daripada kata ilah? Nah ini silakan kita kerja bareng-bareng, kita pikir, konsep seperti biasa, kita pecah menjadi tiga bagian. Pertama alif, kedua lam, dan ketiga akali atau bulat-bulatnya ya. Nah, ini bisa dilatih, silakan untuk dicoba. Dari sini kita nanti belajar. Boleh lebih baik mungkin diskusi ya, dua orang, tiga orang itu jauh lebih efektif. Kata ilah. Dan jangan terlalu yang terlalu pelit. Nah, ini yang bisa dibentuk dari huruf alif, lam, dan ha. Kata ilaha, ilahi, alihatun, berubah jamak, dan terakhir kata Allah. Dan untuk bantuan, inilah bentuk kata ilah yang kita artikan sebagai Tuhan. Ini bentuk kata. Jadi alif itu apa, lam apa, ha itu apa? Silakan kita gunakan kecerdasan kita untuk mengerti makna kata ilah. Enggak bawa kertas? Bawa? Bawa. Alif itu apa? Lam itu apa? Inilah asiknya. Sekali kita bisa ngartikan ini, ada orang mau ngomong apapun mengenai pengertian kata ilah atau apa, kita tidak akan tidak berpengaruh. Karena kita sudah memahami cara ilminya itu sendiri. Dan ini pun juga mungkin Pak Rodori selama 5 tahun lalu sorot pernah nggak bahas kenapa Pak ini ilah itu sudah diartikan Tuhannya. Iya. Ya, nanti alih-alih ada berarti jamak. Itu jamaknya karena apa itu? Kiranya alam. Ya. Sekarang kita tanya, kenapa kok ini diartikan Tuhan? Dan ini kita juga nanti tes konsistennya. Apakah sekali kita mengartikan di buku semacam itu, kita masukkan ke kata apapun di dalam Al-Quran, tetap atau berubah? Kalau berubah berarti nggak konsisten. Kalau nggak konsisten itu berarti bukan ilmu. Kalau bukan ilmu tinggalkan saja. Tetapi kalau ini sudah berubah ilmu, berarti kita ilmunya wajib untuk mempelajari menurut kemampuan kita. Bisa? Kalau sudah pernah berpikir keras ini, biasanya lebih cepat masuk daripada langsung ditekoin. Pernah pengajian seperti ini, Pak Muraman? Peserta pengajian dipaksa untuk berpikir. Iya, Bapak. Bapak. Adiknya nanti main api itu. Inilah indahnya Al-Quran. Kita dipaksa untuk memecah setiap kata yang kita baca. Dan dengan kita memperhatikan ini, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Untuk sementara ininya dihilangkan dulu aja ya. Harokatnya hilangkan. Kita belum saatnya untuk belajar harokat. Itu nanti depan. Kenapa alif bisa muncul di depan, alif bisa muncul di tengah, alif bisa muncul di belakang, dan kadang terbunyi tapi nggak muncul. Cukup? Bisa? Untuk tesnya? Saya pikir cukup nanti sama kata Allah. Monggo baru dari tantangan pertama. Kasius ditulis. Mewakili bangku kedua. Dan saya bud. Apa? Kata ilah menurut Pak Rodawi ini apa? Paling. Paling. Ya. Ya. Persembahan. Lolos lah berarti ilah menurut Pak Edi apa mau diserahkan? Paling nomor satu kan paling pak ya, ya. Yang dipersembahkan dan berkuasa. Gitu. Oke. Jadi kekuasaan yang paling nomor satu itulah Tuhan. Ya. Jadi menurut Pak Rodori persembahan yang untuk berkuasa paling nomor satu dipersembahkan adalah untuk Tuhan, untuk ilah. Sekarang monggo diwakili pangku pada pertama. Ya, bacanya Pak Edi. Oh, Pak Edi. Oh ya, monggo. Enggak apa, ini diperluas saja. Ini ya. Ini ada harus di awal, awal. Lam hadir. Nah. Oke, enggak apa-apa. Tolong diterangkan. Oke. Jadi ilah itu berarti ilah itu yang pertama kali hadir dan dia yang pertama kali berkuasa. Jadi pertama kali yang hadir dan berkuasa. Oke. Untuk bahagian nomor 3 Pak Mansur atau Pak Widoya atau masyarakat saya ingin manifasi. Karena ini nanti agar kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, sehingga nanti kalau di sana kita nggak kaget, kita sudah paham benar. Saya pilih Esa, dia yang berkuasa. Dia yang Esa, yang dia yang Esa dan berkuasa. Oke. Bagaimana Pak Rodawi? Ternyata maknanya bisa kita perdalam dari apa yang telah kita biasa dengar saat ini ya. Pak Toto, maknanya sendiri. Komandan tak boleh ditunjuk. Kalau tunjuk komandan nanti kelawan masuk. Bukan apa itu? Bukan apa itu? Nanti jatuh jadi dosen. mohon diterangkan. Saya pertama sambal berpada ini yang pertama kali berkuasa dan disembah. Jadi makna Tuhan adalah untuk yang pertama yang berkuasa dan itu yang untuk disembah. Tinggal satu, monggo. Pak Bu Nata Dani. Sing lari lho. Jadi experience sangat diperlukan di sini akan kita benar-benar influence ya. Oke, silakan. Jadi yang awal dan jadi Tuhan itu yang awal dan dia paling. Paling itu berarti tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa melebihi. Lalu selang tadi dari persembahan bisa dirunut jadi disembah. Jadi yang harus kita sembah. Lalu yang paling berkuasa. Yang berkuasa artinya yang bisa mengatur, memberi perintah, melarang memperbolehkan. Terima kasih. Ayo lah. Ternyata walaupun agak complicated, ternyata pengertian ilah itu bisa sedemikian dalam. Dan pengertian Tuhan menurut yang kita bahas tadi adalah paling berkuasa, paling untuk dipersembahkan, esa, awal, pertama. Jadi di sini pun dari awal ini saja kita akhirnya tahu bagaimana sifat dasar dari Tuhan. Jika sifat dasar dari Tuhan itu keluar dari hal ini, berarti dia tidak layak untuk disebut Tuhan. Nah, disinilah nanti, ini hasil rembukan kita bersama-sama. Lalu sekarang tugas saya adalah untuk mengartikan kata ilah itu menurut pengertian. Nah inilah, maaf saya lupa. Nanti dalam pelajaran lebih lanjut, setiap kita habis membongkar sebuah kata, diharapkan kita bisa mengambil satu ayat di Al-Quran yang mendukung apa yang kita tulis. Otomatis kita nanti mungkin kalau kita punya komputer itu jauh lebih bagus, ada software untuk Al-Quran di mana kita ketik kata ilah itu nanti akan muncul semuanya sehingga kita tidak perlu membuang waktu berjam-jam untuk mencari sebuah kata. Inilah perlunya teknologi untuk kita persembahkan kepada Allah. Dan ini ilah menurut pengertian saya. Selain yang ini. Ini yang untuk umum. Jadi alif itu satu, nomor satu, paling, most. Lam ditujukan kepada Natali adalah kuasa. Jadi ilah, Tuhan, secara umum adalah ditujukan kepada yang paling mengikat atau menguasai seseorang. Itulah ilahnya dia. Jadi kalau orang gua, ya maaf ini ekstrimnya ya, saya ambil ekstrimnya. Sesuatunya luar biasa. Wah, semuanya, ininya, soalnya. Ternyata dia terikat oleh jabatannya. Itu yang paling menguasai dia atau mengingat dia. Tidak, tidak usah banyak omong. Berarti Tuhan juga ya kekuasaannya itu. Misalkan, karena dia takut sama Allah. Tuhannya siapa? Allah. Dalam beribadah dia bagus. Ternyata yang paling menguasai dia, yang paling mengikat dia, ternyata istrinya. Misalkan, ini misal. Jadi, walaupun dia ngomong apapun, ternyata ilahnya dia bukan Allah. Ilahnya dia ya istrinya itu. Inilah pengertian umum dari kata ilah. Atau yang mengikat dia ternyata anaknya. Secara enggak sadar, berarti orang itu membuat ilah, menjadikan anaknya menjadi Tuhannya dia. Disinilah pengertian kata ilah. Ditujukan kepada yang paling menguasai dari seseorang. Yang paling mengikat dia. Nah kalau memang yang mengikat dia adalah Allah, yang paling dia takuti itu Allah, yang paling menguasai mengikat dia apapun Allah, berarti memang benar ilahnya dia adalah Allah. Jadi di sini nggak berlaku koko milikku seorang, nggak. Kita semuanya miliknya Allah, tetapi kita memang dijodohkan untuk berjamaah, itu yang benar. Jadi disinilah akhirnya ini yang dimaksud ilah secara umum. Jadi ditujukan kepada apa yang paling menguasai diri seseorang. Dan, tapi bukannya ini salah. Ini bagus untuk pelatihan dan ini juga untuk memperdalam kita. Cuma ini nanti akan ada berbeda. Apa bedanya ilah ini dengan Allah? Nah disinilah kita harus pintar-pintar terbuka wawasan kita. Dan di sini adalah ilah yang paling ya, berarti menguasai orang, paling disenangi, paling ditakuti, paling dicintai, paling dikuasai, paling dihargai, paling diharapkan, paling segalanya. Kalau ini Allah, berarti ilahnya dia Allah. Tapi bukan berarti di sini terus akhirnya kita gegabah, kita kerja di perusahaan, pimpinan kita lawan dengan alasan yang paling saya takuti Allah. Itu bukan beragama yang benar, tetapi orang yang cari perkara ya. Bukan semacam itu. Ketakutan di sini bukan takut terus kita harus mencari perkara, tetapi ketakutan yang mendasar di dalam kalbu kita. Nah ini juga hartanya, ilmunya, jabatannya, anak istrinya, atau Allah itu sendiri yang paling dari kehidupan seseorang. Jadi enak kan akhirnya melihat, kita melihat seseorang bukan dari apa yang kita dia ucapkan, kita melihat seseorang dari apa yang paling dia cintai. Dan biasanya kalau seseorang sudah kehilangan apa yang paling dia cintai, di situ bisa bagaimana akhlak orang tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang setelah kita tadi mengenal kata ilah, apa yang paling menguasai kita, apa yang harus kita persembahkan, ternyata alhamdulillah dari kata ini pun kita bisa masuk. Ternyata apa yang paling kita persembahkan dan hadir setiap saat dan paling berkuasa, semuanya harus ditujukan kepada Allah. Inilah pengertian ilallah yang benar. La ilaha illallah. Jadi enggak ada ilah yang paling berkuasa kecuali ilah itu Allah. Kalau kita sudah paham semacam ini, insya Allah sudah tidak ada yang bisa menipu kita. Inilah ilmu. Kalau kita tadi sudah membahas kata ilah, bisa dihapus? Ya. Kata ilah sudah bisa masuk? Nanti ada saya jawab sedikit. Ada masih kita punya setengah jam untuk membahas kata Allah. Begitu juga dengan yang tadi. Nah ini karena kata Allah ini sungguh luar biasa, di luar semua kemampuan kata yang ada di dalam Al-Quran, imajinasi kita dituntut untuk semaksimal mungkin. Perhatikan bentuk hurufnya, perhatikan maknanya, perhatikan bagaimana dia ini, semuanya bisa diartikan. Inilah hebatnya kata Allah. Tidak ada kata yang lebih hebat daripada kata ini. Kita bisa pecah menjadi banyak, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Tiga dulu. Sekarang silakan dibongkar. Dan yang paling penting, kenapa kata Allah harus ada tasdik? Begitu itu hilang, sebagian makna akan hilang. Jadi sungguh luar biasa ulama dahulu bagaimana bisa menulis kata Allah, dan Al-Quran juga bisa tertulis semacam itu untuk kata Allah. Tasdik ini adalah sangat vital sekali, dan tasdik itu berarti kata itu double dan diartikan harus sama. Sekarang silakan dicari makna kata Allah. Tadi ingat ada kata al dan lahu, ada alif lam, lam, hatali, ada, silakan diartikan semaksimal mungkin. Insya Allah kita mengenal. Jadi kata tahdid di situ bukan hiasan ya. Kata tahdid di situ bisa juga dipakai sebuah sesuatu yang hal yang vital. Berarti ini huruf lam yang di tengah-tengah ini berarti double, walaupun cuma tertulis satu. Itu kaidah tahdid di dalam Al-Quran, dalam tata bahasa Arab, gramatikal Arab. Biasanya kita tahu Asmaul Husna 99 sudah dibahas, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim menyayang, Al-Aziz Maha Kuasa. Ternyata kita lupa untuk mencari makna kata Allah itu sendiri. Ini juga menuntut kecerdasan kita. Kadang-kadang ada sebuah kata di Al-Quran di mana di satu surat diartikan ini, ternyata di surat lain bisa diartikan lain. Di sinilah berarti kita bagaimana kecerdasan kita memakai makna tiap huruf itu sehingga kok bisa maknanya berbeda. Albar dengan albir bisa bermakna kebajikan, satu sisinya bisa bermakna daratan. Kok jauh? Janatun, ajin juga. Atau kata nikmah dengan al-anam, yang satunya nikmat, yang satunya hewan ternak. Dengan huruf yang sama, alif lam ha, ternyata dengan kata yang berbeda atau bunyinya sama bisa diartikan berbeda. Dan kalau kita sudah memahami makna huruf ini, berarti karena tiap huruf itu punya batas-batas, sehingga kalau ada orang mengartikan sebuah makna kata di Al-Quran seenaknya sendiri, kita bisa batasi. Sehingga tidak bisa akhirnya seperti Islam liberal atau apa Islam Nusantara, mereka bisa menafsirkan seenak sendiri tanpa batas, itu kita bisa nggak kita nggak bisa terjebak di dalam apa yang mereka konfrontasikan itu, dan disitulah kita mencapai keselamatan. Sudah? Ayo kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa ilah kita. Oke, 5 menit, saya pikir cukup. Silakan maju. Nadia, tadi sudah. Apa? Iya, oh iya ya, maaf. Kenapa lamnya cukup? Kalau ilah lamnya cukup satu, ternyata kalau Allah itu lamnya langsung di double. Dan itu bukan sebuah kebetulan, itu adalah sebuah kepastian. Kalau lam-lam? Kalau lam itu yang wujud, tenang wujud. Oke, monggo diterangkan. Jadi Allah itu? Allah itu adalah sesuatu yang wujud dan hanya ada satu, Esa, dan berkehendak atau berkuasa atas seluruh kehendak yang ada di alam semesta. Alhamdulillah. Jadi Allah adalah sesuatu yang ada, eksis, wujud, keberadaannya, dan dia esa, dan dia berkuasa atau berganda. Pengen maju? No, kenapa harus takut? Gereja lebih. Itulah hebatnya kata Allah. Boleh dipecah satu-satu, digandengkan tengah, digandengkan yang di depan, dipisah yang belakang. Saya coba maknai apa yang saya ketahui aja. Ya, itu jauh lebih bagus. Kalau lam, kita membayangkan ini kan double lam gitu ya. Ya. Kemudian ini. Kalau ini pada desa atau paren. Kalau versi saya, ini tidak ada yang murni. Dari lam-lam, ya. Kenapa kok bisa tidak ada yang lebih? Ini kuasa. Oke. Hanya terinspirasi dari double lam ini yang kalau kalau kata ilah gitu ya. Okay. Yang ilah double LL yang double LL itu kalau lam-lam itu jadi kata Allah adalah sesuatu atau paling esa yang tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Oke. Allah sesuatu kan Allah pasti yang maju. Ya Allah, kita belajar tidak ada untuk mencari ilmu tidak ada lam. karena kita semua ini untuk mencari jalan ke surga. Itu sudah janji Allah. Apapun. Monggo, kalau kita masih untuk berani. Mari kita konjolnya Pak Bisi, Pak Mas. Atau urutan berikutnya? Oke. Oh, terlalu hancur. Yang di gelapnya Anda, Pak. Gak apa-apa, di bawah, gak apa-apa. Bali, maju Bali. Iya, terima kasih. Setiap orang berhak untuk mengenal nama Allah. Kaget ya Danis ya. Ternyata urut Al-Quran juga. Dan ini harus konsisten. Masuk di dalam kata apapun di dalam Al-Quran, maknanya tidak boleh lepas dari apa. Monggo, Pak Awan. Dan coba menghasilkannya, tidak paling, dan mungkin maha, ya, ya Bu, ini dapat dari mana? Mahanya? Maha kuasa. Oh, maha kuasa. Maha kuasa. Oh, maha kuasa. Maha kuasa. Ini makna lam, kok bisa bermakna maha kuasa? Dari mana, Pak Mansur? Karena kalau lam biasa itu ada, tapi kalau didobelkan itu berarti maha ada atau maha kuasa. Ada-ada, ini oke. Super. Kalau Pak Mario juga super. Jadi menurut Pak Mansur, yang namanya Allah adalah yang paling ada. Tapi tadi listrik, inilah. Ternyata Pak Mansur nggak sadar masuk ke fisika. Ternyata listrik itu memang sesuatu yang nampak. Ada satu yang tidak nampak, ada. Tapi ada. Pak Mansur nggak sadar ya. Sudah mulai lari ke fisika ya. Inilah. Islam, Al-Quran, kadang-kadang tanpa kita sadari membimbing kita kepada ilmu pengetahuan atau kepada teknologi tinggi. Di luar dugaan, Pak Mansur sudah bisa mengartikan bahwa Allah itu ada tetapi tidak nampak. Itu sama dengan kalau kita pelajari magnet, elektromagnetik, kumparan, listrik, itu memang tidak nampak. Tetapi coba siapa berani pegang kalau itu tegangan tinggi. Di sinilah Allah memang tidak akan nampak. Tetapi siapa yang berani dengan Allah, dia tahu resikonya. Sekarang Pak Hidayat. Monggo. Waduh, Pak Wijaya cari jalan itu sulit. Karena kata Allah ini sejauh membuka. Yang berkuasa. Gue nggak diterangkan. Jadi Allah menurut Pak Wijaya adalah Allah paling yang ditujukan yang paling yang berkuasa. Oke. Jadi menurut Pak Wijaya untuk sementara ini makna kata Allah adalah ditujukan kepada yang paling berkuasa. Monggo masnya langsung dilanjut. Jadi kita biar merasakan satu-satu makna kata Allah. Oh iya, sudah siap belum? Ayo, monggo. Jangan takut, jangan apa, karena ini yang memang harus kita kenal pertama kali. kita membuka Al-Quran pun Allah memperkenalkan diri pertama kali sebelum kita membaca ayat-ayat yang lain. Berarti ini nanti kalau misalkan nggak cukup waktunya, nggak apa-apa, kita lanjut minggu depan. Karena untuk membahas sesuatu untuk kata Allah memang ini sangat-sangat fatal sekali. Kalau Allah sama Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Monggo. Alhamdulillah. Allah berarti yang ada dan berkuasa. Berarti ada di sini adalah eksis. Berarti Allah adalah yang eksistensi kekuasaannya ada eksistensi kekuasaannya. Oke. Ternyata benar. Kita bisa memaknai kata Allah jauh melebihi apa yang kita mengerti selama ini. Monggo masnya. Kita berlomba-lomba mengenal siapa Allah. Enggak perlu takut, enggak perlu sungkan. Karena ini wajib hukumnya untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan Allah akan sangat senang jika kita sebagai hambanya mengenal siapa Tuhannya. Dari situ kita nanti bisa bersikap sewajarnya dan bersikap sebaiknya kepada Allah. Berarti kata Rasya, habis itu Adhanis, arti setiap orang biar merasakan. Oke, lingkari. Ya. Hadir, atau hadir. Yang ini yang tidak nampak. Oke, tidak nampak. Oke. Berarti Allah itu yang selalu hadir tapi tidak nampak. Nah. Berarti ini bisa dikaitkan dengan ayat bahwa Allah itu lebih dekat daripada Allah yang kita ya. Nggak nampak tapi ada dan selalu hadir, lam present. Monggo kita praktek. Jangan dulu. Kelihatannya masalah ini harus dipaksa untuk bangun ini. Masalah dulu. Masalah dulu. Oh, tadi Pak Toto sudah, Mas Alam ternyata terlewat, ayo. Monggo. Kira-kira masih ada cukup untuk 3 kolom lagi. Berarti tidak ada halangan. Beda-beda tinggi. Maksudnya? Allah itu menunjukkan dirinya itu mengikat semua apa yang ada di alam semesta ini. Jadi paling yang paling mengikat apa yang ada dalam semesta ini. Contohnya? Contohnya mengatur misalnya peredaran alam semesta ini, planet bumi ini. Jadi Allah lah yang mengatur itu semua dan mengikat pada posisinya masing-masing sehingga kondisinya tertata rapi dan tidak kocar-kacir. Masuk ke astronomi. Masuk ke astronomi. Kelihatannya yang menang-menang merasa gak terpilih. Saya maunya Pak Bambang dengan Pak Adil. Tidak ada perbedaan, Bapak. Oke, baik. Adil. Habis itu Candi, habis itu Pak Bambang. biar ada waktu untuk bernapas. Tetapi tidak untuk lepas. Nah ini teman saya. Paling ada terangkan. Jadi di sini kan ada double lam. Kan kalau di matematika kan double lam, lam kali lam kan ini lam kuadrat. Yeah. Nah, saya pilih ada, soalnya mungkin Allah itu ada dan selalu ada. Jadi Allah itu adalah yang paling berkuasa dan ada, tapi nggak hanya ada, tapi selalu ada. Untuk berkuasa. Iya. Yeah. Lari ke matematika. Ada kuadrat. Tasiknya mulai bermain. Tadi? Silakan. Oh, berarti Pak Pano masih kebagian di laman itu. Jangan berhasil. Kongnya itu kuat. Kongnya itu tak kelas. Ya, silakan. Jadi menurut saya di sini saya menambahkan yang ditujukan kepada dan eksis di double lam. Oke. Okay. Jadi jika digabungkan menjadi yang ditujukan kepada yang paling berkuasa dan yang paling eksis. Mengapa? Karena jika yang paling berkuasa saja, bisa saja pada suatu saat tidak berkuasa. Tapi kalau yang tapi kalau selalu eksis, berarti sampai kapanpun berkuasa. Dia akan tetap berkuasa. Terima kasih. Bagus sekali. Di sini ada main lagi bagusnya. Alhamdulillah. Ini jadi. Belum. Oh ya, Pak Toto tadi belum ya? Wah, terlena ini. Loh, oke. Harus ada sesuatu yang baru, jangan main linear. Oh, bernilai. Oke. Sama jadi mau ini yang jadi apa? Apa perlu ditunjuk juga? Lo tuh. Maaf. Jadi ya, Pak. Sebetulnya yang perlu diketahui memang nilai ini, Pak. Suatu yang ada tetapi tidak nampak. Bukan gila gitu, Pak. Tapi ada nilai tertinggi. Oh gitu. Ya, jadi awal. Jadi menurut pengertian yang dimengerti pertama adalah yang namanya Allah adalah sesuatu yang ada tetapi tidak nampak, tetapi dialah yang paling bernilai. Jadi apapun istilahnya dibandingkan dunia dan seisinya, itu nilainya akan kalah dengan nilainya Allah. Silakan. Oke, yang pertama. Ya. Itu juga. Oke. Nama Lina. Nah, sekarang bisa maksudnya. Jadi yang pertama ada ditujukan untuk mengikat kita. Jadi kita tidak boleh terikat pada siapa-siapa, itu yang mengikat kita adalah Allah. Oke, berarti itu mungkin peganglah tali Allah, di mana kalau kita terikat dengan tali tersebut, kita pasti selamat. Mungkin itu dimaksud oleh Pak Toto. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi inilah kita akhirnya memahami bagaimana dalam pembelajaran sekitar inti satu jam dengan kita belajar dua huruf, tiga huruf dengan kemarin alif, ternyata di luar dugaan dan sungguh luar biasa subhanallah, kita ternyata bisa mengenal lebih dalam Tuhan kita. Kita bisa mengenal lebih dalam kenapa Tuhan kita senang dipanggil dengan nama Allah. Dan ini yang sudah kita tunjukkan. Ini baru satu jam. Saya nggak bisa bayangkan kalau adik-adik, teman-teman, bapak-bapak belajar nggak lama, setahun. Pengertiannya akan jauh lebih dalam. Dan kalau kita sudah mengenal Allah dengan teknologi, dengan pengetahuan, tidak akan ada siapapun bisa menipu kita mengenai kepahaman dan keimanan kita terhadap Allah. Disinilah antara keimanan dan ilmu kalau sudah sejalan akan ada kemantapan di dalam kalbu kita. Jadi agama itu ilmu, tidak ada doktrin, semuanya metodologi, dan semuanya bisa dicerna dan real, dan itu bisa untuk mengenal Tuhan kita. Dan ini akhirnya masuk, jika kita ingin mengenal siapa Allah, maka pelajarilah ciptaannya. Ternyata ciptaannya banyak, dan salah satunya ini, kita sehingga kita bisa mengenal kata Allah. Dan untuk hadiah malam ini, lainnya nanti kita lanjut minggu depan. Kalau saya mengartikan adalah satu, ada puluhan. Jadi, ini boleh nanti, lamnya ikut di sini, atau lamnya tetap di sini, atau lamnya di sini. Inilah hebatnya kata Allah. Boleh dipecah-pecah, maksudnya diartikan satu persatu atau perkelompok atau apa, tidak akan sia-sia. Salah satunya saya ambil. Lam adalah kata definitif. Al kata definitif berarti bermakna yang atau the. Di sini ada lam, ditujukan. Di sini tujuan, lam tadi ditujukan tujuan. Kalau satu panah. Berhubung ada tasdid, berarti tujuan-tujuan. Kalau tujuan-tujuan ditulis bareng, ternyata dalam matematika bermakna sama dengan. Nah, tali, saya ambil, misalkan salah satu makna berkuasa. Berarti, kata Allah adalah bermakna, salah satu makna kata Allah yang sama dengan berkuasa. Kalau disingkat lagi, yang kuasa. Salah satu makna kata Allah. Berarti kalau kita menyebut asma Allah, sama dengan kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia, yang maha kuasa. Salah satu makna yang bisa kita kenal. Misalkan, ini sama dengan kita artikan mahmud. Kuasa kita artikan magnet. Lamnya tetap sementara nggak diubah. Alnya tetap yang sama dengan magnet. Ini mesti banyak yang komplain. Kok Allah sama dengan magnet? Tetapi kalau kita hafal kaidah-kaidah magnet, di mana magnet kalau satu kutub utara dengan kutub utara akan tertolak, selatan ketemu selatan tertolak, tetapi utara selatan langsung dia tempel. Dan ada konstanta yang harus kita kenal kalau di magnet. Segala sesuatu yang baik pasti berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita anggap sesuatu yang baik itu adalah magnet utara, sesuatu yang baik kita anggap magnet utara, coba kita menghadap Allah dengan bahwa kita ini sudah baik. Apa yang terjadi? Karena kita bersikap sebagai magnet utara di hadapan Allah, yang Allah kita nisbikan sebagai magnet utara, yang terjadi adalah tertolak. Tetapi kalau kita menghadap Allah dengan rasa, ya Allah aku ini jelek, saya ini memang banyak dosa, kekurangan, berarti kita bersikap sebagai mahmid selatan. Apa yang terjadi? Pada saat kita merendah, bahwa kita ini rendah di hadapan Allah, begitu kita menghadap Allah, akan seperti manik utara ketemu manik selatan, langsung kontak. Dan luar biasanya, misalkan ini manik utara, kita manik selatan. Di sini pasti utara. Begitu kita bersikap jelek di hadapan Allah, yang terjadi nanti adalah ini utara, ini kita langsung nempel di hadapan Allah. Di sini utara, kita nanti akan menjadi kepanjangan tangan Allah untuk kebaikan. Disinilah seorang abdi yang tadinya merendah akan dimuliakan oleh Allah. Jadi barang siapa bersikap rendah di hadapan Allah, maka dia nanti akan ditinggikan oleh Allah. Tetapi barang siapa bersikap tinggi hati di hadapan Allah, maka dia akan tertolak. Berarti di sini luar biasanya kita bisa menerangkan sifat Allah dengan ilmu fisika. Banyak nanti ada kira-kira yang saya mau terangkan ada 10 atau 20 mungkin makna kata Allah. Tapi sungguh luar biasa malam ini kita mengenal kata Allah, eksistensinya, sesuatu yang kita nampak, kekuasaannya, ini sungguh luar biasa. Kalau ini nanti bisa diperdalam, sehingga kita nanti bisa mengenal Allah lebih dalam lagi, dan dengan kita mengenal Allah lebih dalam, sehingga disitulah akan timbul kecintaan kita terhadap Allah, dan rasa takut yang sesungguhnya. Karena dinisbahkan hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Dengan kita berilmu akan kita menemukan rasa takut yang sesungguhnya. Apa? Takut sesungguhnya. Takut kehilangan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lafaz Allah yang kalau di Brixton ada 99 representasi Asmaul Husna. Ternyata kalimat Allah itu kalau dibongkar luar biasa. Ini urusan adik-adik muda kita ini yang harus melanjutkan nantinya. Alhamdulillah walaupun hujan kita bisa berada di majelis ini dengan bersih dan nyaman. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Bambang, terutama gelombang pertama yang sore hari telah bersih-bersih. Yang selanjutnya hampir maghrib tadi diteruskan Pak Bambang. Biasa nemu aja kotoran. Pak Bibi sama Bu Bibi. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Solo untuk Yusuf.